Selamat datang di Exyonesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul 8 Tanda Anda Telah Sukses. Merasa biasa saja dalam berkarir dan berbisnis bukan berarti Anda bukan orang sukses. Hanya karena tidak memiliki uang miliaran rupiah tak berarti kesuksesan belum menghampiri Anda. Mengutip laman lifehack.org, kesuksesan yang sebenarnya berasal dari diri Anda sendiri. Meski sering bertemu dengan kegagalan, Anda masih bisa mencapai kesuksesan yang diharapkan, selama selalu bekerja keras. Sejauh ini terdapat beberapa ciri khas orang sukses yang mungkin telah Anda miliki. Untuk mengetahuinya, berikut adalah 8 tanda Anda telah sukses. Yang pertama adalah tak banyak mengeluh. Meski tak merasakannya, setelah sukses Anda akan menjadi pribadi yang berhenti mengeluh. Anda tahu benar, tak ada yang bisa dikeluhkan dari karir, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Beberapa pengalaman pahit justru menjadikan Anda sebagai orang yang pandai bersyukur. Yang kedua adalah karir Anda sesuai dengan yang diinginkan. Dalam berkarir maupun berbisnis, Anda tidak berjalan di tempat. Anda memiliki karir yang sesuai dengan bakat pribadi. Hal itu membuat Anda dapat berkontribusi banyak pada orang lain. Yang ketiga, menghargai kesuksesan orang lain. Hanya karena orang lain merayakan kesuksesannya, bukan berarti Anda telah gagal. Hargailah saat orang lain berada di atas puncak kejayaannya. Semakin positif energi yang diberikan, semakin besar motivasi Anda untuk sukses. Yang keempat, tak peduli perkataan orang lain. Anda tak bisa selalu menyenangkan orang lain. Yang jelas, Anda memiliki standar yang tak dapat ditembus orang lain. Jadi, abaikan perkataan orang lain yang buruk tentang Anda dan jadilah diri Anda sendiri. Yang kelima, selalu berpikir positif. Tanpa disadari, sebagai orang sukses, Anda akan senantiasa berpikir positif pada orang lain. Memang, hidup tak selalu menyenangkan, tapi selalu ada peluang yang bisa Anda manfaatkan. Yang keenam, mampu bangkit setelah gagal. Tak ada orang yang mampu sukses secara utuh dalam kehidupannya. Tapi, kalau Anda telah mampu mengambil pelajaran dari setiap kegagalan yang diperoleh, Anda telah mencapai kesuksesan tersebut. Jangan pernah melihat ke belakang, kecuali dengan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Yang ketujuh adalah memiliki tujuan. Setiap kali mengingat tujuan karir atau bisnis Anda, selalu ada semangat besar untuk menggapainya. Anda bisa merasakan rasanya sukses ketika perlahan mencapai tujuan tersebut. Yang kedelapan, Anda bahagia. Definisi terpenting dari sebuah kesuksesan adalah saat Anda bisa menikmatinya dan merasa bahagia. Tak masalah seberapa banyak uang atau seberapa besar rumah yang dimiliki. Saat perasaan bahagia selalu hadir, artinya Anda telah bahagia. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya baca di liputan6.com. Salam sukses!